seterusnya. Golongan Syiah dikategorikan sebagai Islam yang bagaimana? Mungkar, sesat. Taraktu fikum amrayni, aku tinggal padamu dua benda, Nabi kata. Nak tahu orang sesat tak sesat, kena tahu dua ni. Lan tadilu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, dulu kini abada. Bila ma tamassaktum bihima, selama kamu pegang Quran dengan hati. Jadi tak kira mu nama Syiah ke, mu nama Syafi'i ke, mu nama Hambali ke, mu nama Ahli Sunnah ke, perbuatanmu betul tak dengan Quran dan hadis. Nah, sebab yang akan masuk ke neraka Allah lagi bukan orang itu dituduh Syiah. Apa ni masuk neraka? Kami dituduh Syiah. Jauh. Dia mengamalkan yang lain daripada Quran hadis, maka dia masuk dalam neraka. Lepas tu kita pula mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Siap buat jubah satu orang Ahli Sunnah wal Jamaah jalan Tuan Razak. Boleh masuk syurga tak? Dah boleh dengan jubah gitu. Dah kita ada t-shirt satu orang Ahli Sunnah? Dah boleh. Adakah kita berpegang dengan Ahli Sunnah? Maka kita selamat. Nah, sama juga. Bukan dalam masalah Syiah saja. Nah, masalah orang mengaku mazhab Syafi'i. Nah, tapi dia ikut tak pandangan mazhab Syafi'i. Nak buat pakai skirt? Dah mazhab. Kau mana mazhab Syafi'i kata boleh pakai skirt? Nak main bola luar pendek? Nak, adalah mazhab Syafi'i boleh main bola luar pendek? Tak ada. Nah, jadi dia tak kira atas pandangan atau perasaan kita ni mazhab mana-mana. Pegang dua ni. Cuma dipanggil di golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku lah. Nah, pelik-pelik benda lah Syiah ni. Nah, kalau kita pergi Mekah sampai waktu bit batu. Nak sujud, buat batu depan tu. Kena sujud atas batu tu. Habis semayang, simpan pula bola kocek. Ada tak Nabi pesan suruh sujud atas batu gitu? Maka lain daripada aku buat, bukan semayang aku. Salu kamar ra'aitu muni usali. Contoh yang mudah. Nak, pilih bang letak nama Sayyidina Ali pula. Bang, tambah pula nama Sayyidina Ali dalam azan. Sedangkan hadis-hadis berkenaan azan, jelas tidak ada. Jadi, kita tak payah menyatakan sesat, siapa saja, golongan mana, yang tak sama dengan Rasulullah, tambahan yang pelik seperti ini, maka dia adalah bukan di atas jalan yang betul. Nampak? Soalan.